kalian istirahat di malam hari dengan gelapnya malam. Wa ghatasha laylaha wa akhraja duhaha. Demikian juga begitu siang hari Allah menghendaki untuk munculnya matahari, terang pun datang menyinari kalian sehingga mudah dan menjadikan gampang untuk kalian beraktivitas mencari rezeki. Subhanallah. Begitu muncul matahari, teranglah sudah permukaan bumi. Aktivitas banyak yang bisa kalian lakukan dengan nikmat berupa pencahayaan yang Allah berikan untuk kalian dari matahari ini. Baik. Masya Allah. Wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha. Demikian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan dari bumi. Setelah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Wal arda ba'da dhalika, yang ba'da khalqis sama. Ketika Allah telah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Barakallahu fikum. Allah menghamparkan sehingga kalian bisa tenang, bisa barakallahu fikum nyaman beraktivitas di atas muka bumi ini. Wal arda ba'da dhalika, ini ba'da khalqis sama, dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini tumbuh padanya tetumbuhan, muncul padanya mata-mata air. Subhanallah. Tentunya dengan proses yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Baik, ada lautan luas lepas sejauh mata memandang. Demikian juga daratan. Dan di sela-sela daratan ini sungai-sungai. Subhanallah. Juga Allah Subhanahu wa taala meninggikan gunung-gunung. Baik. Semuanya dengan proses yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan tumbuhan untuk menjadi tempat pengembalaan hewan-hewan ternak atau tempat berkembang biaknya hewan-hewan liar. Barakallahu fikum. Tempat merumputnya hewan-hewan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung untuk mengokohkan bumi agar supaya tidak goyang. Barakallahu fikum, agar supaya tidak terjadi kegoncangan. Baik. Ketika Allah SWT mencabut gunung nantinya, maka bumi akan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Mata'an lakum wali an'amikum, semua ini fasilitas Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kalian dan untuk ternak-ternak kalian. Mata-mata air, padang-padang rumput, Masya Allah, pegunungan, lembah. Subhanallah. Bersilih bergantinya siang dan malam. Ini untuk kemaslahatan dan kemanfaatan kalian, ternak-ternak kalian dan tanaman kalian. Tanaman kita ini barakallahu fikum sangat butuh dengan dua kondisi ini. Kondisi malam dan kondisi siang. Seperti kita juga, hewan-hewan juga. Maka Allah mengatakan mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ditundukkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka dengan berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza ja'atit tammatul kubra. Baik. Sebelumnya barakallahu fikum, karena ini pembahasan yang merentet dari awal ayat yang kita bacakan tadi. Yani apakah Allah ketika menciptakan ini semuanya mengatur segala sesuatunya, dari menciptakan langit dan menciptakan bumi, menciptakan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, menundukkannya untuk kalian. Mana yang lebih gampang, menciptakan ini semua atau membangkitkan kalian wahai manusia yang kalian tidak percaya akan kebangkitan? Kalian saja dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kehendak Anda sendiri, tahu-tahu Anda lahir. Tidak sadar Anda kecuali Anda setelah bisa dan mampu untuk bergerak ke sana kemari. Setelah 4 tahun, setelah 5 tahun baru mulai Anda ingat, oh ternyata ada saya. Sebelumnya juga Anda tidak paham kalau Anda ada. Nanti setelah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala baru Anda sadar bahwa Anda dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak ada. Di sini Allah mengajak kita untuk berpikir betapa banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua diatur di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih susah? Menciptakan dan mengatur semuanya atau sekedar menciptakan Anda kembali, membangkitkan Anda kembali? Subhanallah. Oleh karena itu Allah mengatakan di ayat yang ke-24 ya. Fa idza ja'ati tammatul kubra. Baik. Kalau sudah datang hari kiamat kubra. Baik. Yang penuh dengan kegoncangan luar biasa. Barakallahu fikum. La hawla wa quwwata illa billah. Digoncang dengan segoncang-goncangnya, kemudian semuanya mati dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Baik, semuanya yang ada di atas muka bumi ini barakallahu fikum diwafatkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ditiuplah sangkakala kedua. Barakallahu fikum. Faida ja'ati tammatul kubra. Tiupan sangkakala kedua, mereka pun dibangkitkan semuanya. Seiring dengan keluarnya roh dari sangkakala tersebut yang ditiup dan kembali semua ke jasad. Semuanya pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Baik. Pada hari itu ditampakkanlah untuk setiap manusia semua apa yang pernah dia lakukan dari kebaikan dan kejelekan, sehingga mereka pun harus dan mesti mengingat, mengakui apa yang pernah dia lakukan. Barakallahu fikum, tercatat semuanya apa yang pernah dia ucapkan, apa yang pernah dilakukan. Nampak semuanya, dia sendiri yang membacanya. Allah mengatakan iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bacalah kitab catatan kalian sendiri pada hari ini. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Cukup dirimu sendiri yang memperhitungkannya. Subhanallah. Ketika mereka membacanya, mereka mesti mengatakan ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mereka pun mengatakan ma li hadzal kitab, kitab apa gerangan ini, dia tidak meninggalkan sedikit atau besar dari semua apa yang pernah dilakukan kecuali tertulis di dalamnya. Mereka pun mendapati semua apa yang pernah mereka lakukan ada, tidak ada yang luput sedikit pun. Masyaallah, salamat ala afiyah. Baik. Astagfirullah. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa kita melakukan dosa maksiat sadar atau tidak, barakallahu fikum, sedikit atau banyak, besar atau kecil dosa itu, kita melakukannya. Tuba, maka berbahagialah orang-orang yang mendapati banyak istighfar dalam catatan amalannya. Berbahagialah orang-orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam catatan amalannya. Baik. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Hari itu semua orang akan mengetahui apa yang telah dia usahakan di dunia, dari kebaikan atau kejelekan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan dinampakkanlah neraka jahannam. Baik. Barakallahu fikum. Waburrizatil jahimu liman yara. Dan orang-orang pun akan melihatnya. Dinampakkan dan orang pun akan melihatnya. Fama man tagha wa athara al-hayata ad-dunya. Maka Allah SWT mengatakan, barang siapa yang tagha, melampaui batas, tidak mau diatur, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa athara al-hayata ad-dunya, dan lebih mendahulukan, lebih mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Baik. Padahal kehidupan akhirat lebih bagus dan lebih kekal daripada kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini, senikmat apapun yang didapatkan oleh seseorang, padanya ada kadarnya. Barakallahu fikum. Ada kekeruhan padanya. Baik. Nikmat apa saja dari nikmat-nikmat duniawi ya, tercampuri oleh lelah, oleh susah, tercampuri oleh gunda gulana, tercampuri dengan berbagai macam campuran-campuran. Allahul musta'an. Dan kenikmatannya sangat-sangatlah terbatas. Maka Allah SWT mengatakan dan memberikan ciri penghuni neraka bahwa demikianlah, fa amma man tagha, barang siapa yang berlaku tagha, melampaui batas dirinya sebagai seorang hamba yang semestinya diatur tidak mau diatur, yang semestinya diperintah tidak mau diperintah, yang semestinya dilarang tidak mau dilarang. Jadi tagha, melampaui batas dia. Wa atharal hayata dunya, dan mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka Allah mengatakan, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang yang seperti ini, tempat kembalinya adalah neraka jahim. Barakallahu fiik. Tinggal kita mengukur-ngukur. Barakallahu fikum, kehidupan kita di dunia ini, mana yang lebih kita dahulukan, kehidupan akhirat atau kehidupan dunia? Siapa yang mendahulukan kehidupan akhirat, maka akan ikut urusan dunianya. Maka barang siapa yang mendahulukan urusan dunia, maka akan terbengkalai urusan akhiratnya. Sederhana kehidupan ini. Barakallahu fikum. Wa atharal hayata dunya, fa innal jahima hiyal mawa. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Dan adapun siapa yang merasa takut, dia memiliki rasa takut dalam dirinya akan kedudukan Rabbnya. Baik. Artinya dimanapun dia berada, kondisi apapun dia, dia tetap memiliki rasa takut, al-khawf. Barakallahu fikum. takut bagaimana nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Itu yang dia khawatirkan, itu yang dia takutkan. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Siapa yang dalam kondisinya di dunia seperti ini takut, maka dia akan sangat hati-hati. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Barakallahu fikum. Demikian juga menahan dirinya dari mengikuti hawanya yang jelek. Baik, karena jiwa ini barakallahu fikum, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini mengajak, mengarahkan orangnya ke dalam atau kepada perbuatan yang jelek. Baik. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Banyak perkara-perkara yang dia mau melakukannya tapi dia menghalangi dirinya dari itu. Dia mau berucap sesuatu yang tidak pantas, dia menghalangi dirinya. Dia mau lakukan sesuatu yaitu melanggar, maka dia pun menghalangi dirinya, menahan diri. Wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan dirinya dari hawa, dari kejelekan. Bukan perkara remeh yang seperti ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, orang melakukan kebaikan, semua bisa melakukan kebaikan. Hatta orang jelek pun bisa melakukan kebaikan. Adapun menahan diri dari kejelekan, tidak ada yang bisa menahan diri kecuali orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Fainal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang demikian keadaannya takut akan kedudukannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya, dan dia menghalangi dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Fainal jannata hiyal ma'wa, maka orang yang seperti tempatnya adalah surga. Ini sudah pasti barakallahu fikum. Tinggal keyakinan kita yang mendorong kita untuk beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Semakin kuat insyaallah keyakinan kita tentang ini, semakin semangat kita beramal saleh dan menjauhkan diri dari maksiat. Dan semakin lemah dan kurang, semakin lancang pula seseorang melakukan kejelekan dan semakin malas dia melakukan amal soleh. Barakallahu fikum. Yas'alunaka 'anis sa'ah, kemudian Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Baik. Di awal surah pembahasan tentang masalah apa? Roh dan nyawa yang dicabut. Kemudian akhir pembahasan di surah ini tentang hari kiamat, kubra. Artinya kalau orang belum sampai saatnya dia bertemu dengan hari kiamat, dia akan bertemu dengan kiamat sugra-nya dia, kematiannya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ada orang mati dikatakan qamat qiyamatuhu, sudah tegak hari kiamatnya dia. Maka mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau, sering bertanya dan terus mengulang-mengulang pertanyaan ini sebagai ejekan, kapan? Kapan hari kiamat itu? Mana kapan? Ini untuk memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejek, memandang enteng. Mana katanya hari kiamat sudah dekat? Kapan itu? Di mana itu? Datangkan segera. Kapan? La haula wa quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fima anta min dzikraha?" Anda sendiri wahai Rasul tidak mengetahui kapan hari kiamat itu. Mereka senantiasa bertanya dan bertanya, mengulang dan mengulang pertanyaan itu untuk mengejek, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sendiri tidak tahu kapan hari kiamat itu. Barakallahu fikum. Di ayat yang lain Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan qul innama ilmuha inda rabbi. Baik. Katakan bahwa ilmu tentang kapannya hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahuinya. Ini termasuk ilmu yang ikhtassallahu bihi. Allah menghususkan dirinya dengan ilmu itu, kapan hari kiamat. Subhanallah. Yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hari kiamat itu. Baik. Barakallahu bikum. Innama anta mundziru may yakhshaha. Sunya engkau wahai Rasul hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang tahu, yang takut akan hari kiamat. Baik. Yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman akan adanya hari kiamat, mereka inilah yang gampang dan mudah untuk dinasihati, gampang dan mudah untuk diingatkan. Barakallahu fikum. Mudah diingatkan, mudah dinasihati. Kalau memang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat dan takut. Baik. Kalau tidak, maka tidak ada rasa takutnya. Walaupun dia mengatakan beriman. Subhanallah. Innama anta mundziru man yakhsha. Engkau wahai Rasul hanya sebagai pemberi peringatan. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Ingatkanlah dengan Al-Qur'an ini orang-orang yang takut akan ancamanku. Ini hari kiamat. Kanahum yawmayarunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Nanti orang ketika masuk ke alam akhirat dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanahum yawmayarunaha, mereka tidak memandang dan tidak melihat kehidupan mereka di dunia itu kecuali hanya antara duhur, ini asyia, asyia itu antara duhur dengan maghrib. Setengah hari, menurut dia mereka tinggal di dunia ini hanya setengah hari. Au duhaha, ini mulai terbit matahari sampai siang hari. Ima dari duhur sampai tenggelamnya matahari atau dari terbit matahari sampai matahari berada di tengah-tengah langit. Itu yang mereka rasakan. Baik. Qala kam labista fil ardi adada sinin. Ketika mereka ditanya, pertanyaannya berapa tahun Anda tinggal di dunia? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Mereka mengatakan, ya kami tinggal di dunia cuma setengah hari, satu hari atau setengah hari lah. Fasal 'adin, tanyalah orang-orang yang menghitung. Pokoknya perasaan kami cuma setengah hari. Satu hari atau setengah hari. Betapa cepatnya berlalu waktu itu. Barakallahu fikum. Dan para ulama kita mengingatkan untuk bersabar dengan waktu yang sesaat ini. Bersabar waktu yang sesaat. Tidak lama. Barakallahu fikum. Tidak lama. Bersabar dan bersabar. Baik. menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diwafatkan di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan untuk kita semua ini, barakallahu fikum. Jadi karena waktu ini sesaat, sangat-sangatlah sesaat. Subhanallah. Karena kalau dibanding dengan kehidupan akhirat, sesuatu yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Sementara kehidupan kita di dunia ini terbatas sangat. A'maru ummati min as-sittina ila as-sab'in. Umur umatku ini ya rata-rata antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan terlalu sedikit orang-orang yang melampaui itu. Perbandingannya sangat sedikit. Lebih banyak orang yang mati di bawah umur itu. Dari 70 tahun ke bawah. Ketimbang 70 tahun ke atas. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.